di sini, nyanyikan lagu ini, mengharap dapat nan indah denganmu. Ku rasakan benar berjalan. Sana di alir dunia nyata, betapa kerugian yang sudah jadi mainan jiwa tertekan.